Yeah. kau anggap surga. Keindahanmu hancur dimakan tanah, cacing ular dan lipan mencari makan. Munkar dan

Tunjuk Allah dalam kitab suci Taurat. Damailah hai umat Nasrani, ingatlah petunjuk Allah dalam kitab suci Injil. Damailah wahai umat Islam, ingatlah petunjuk Allah dalam Quran. Kesenangan dunia pada jalan yang ke- Senua.